pisahnya kasih bukan kanda denai. Udanan marangku isi tali cinta. Padu kan denai jonan lain di mungkin denai manarimo. Tanamkan cinta.